Ad-Dajjalu rajulun min bani Adam. Dajjal itu adalah manusia biasa, keturunannya Adam. Dia bukan alien, bukan makhluk luar angkasa atau semacam itu. Dia adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Dan dia memiliki banyak banyak ciri, yang ciri-ciri tersebut terdapat dalam berbagai hadis, supaya manusia mengenalnya dan supaya manusia waspada dari kejahatannya, sehingga jika dia muncul maka semua orang yang beriman mengenalnya dan tidak tersesatkan gara-gara dirinya. Bahkan mereka ala ilmin mengetahui kalau itu adalah Dajjal berdasarkan ciri-ciri yang dikabarkan oleh as-sadiq, seorang yang jujur, seorang yang berkata benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ciri-ciri ini maka Dajjal terbedakan dari manusia yang lainnya, sehingga tidaklah mungkin tertipu dengan Dajjal dan menganggap Dajjal adalah Tuhan. Ilal jahil, kecuali orang yang bodoh. Alaihi sabqat alaihi saqwa atau siqwa, telah orang yang ditakdirkan jadi calon penghuni neraka. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita darinya. Di antara ciri-ciri Dajjal, dia adalah laki-laki bukan perempuan, dan dia muncul dengan kondisi syabun dan perawakan anak muda, bukan anak-anak dan bukan pula orang tua, bukan pula kakek-kakek. Ya, perawakan syab. Syabun adalah usia balik sampai kurang lebih 40 tahun. Balik sampai 40 tahun itu syabun. Ahmar, dan dia kulitnya kemerah-merahan. Qasirun, dan jibwal. Abhad, kakinya tidak bisa dirapatkan. Jahdul raksi, rambutnya keriting. Ajla jabha, batuknya lebar. Nonong kata orang Jawa. Aridun nahri, lehernya lebar. Mamsuhul ain al-yumna, terusap matanya sebelah kanan sehingga tidak bisa untuk melihat. Nah, mata yang terusap sebelah kanannya, mata Dajjal sebelah kanan ini, laisat binatiatin, tidaklah natiah. Natiah diambil dari kata-kata an-nat'i, artinya adalah irtifa', naik, wal intifakh, dan menggelembung. Artinya matanya bukanlah menonjol kelihatan. Maka matanya Dajjal yang kanan yang tidak berfungsi tersebut menggelembung besar. Namun sebaliknya tidak pula jahara, catatan kaki laisat ra'ira, maknanya adalah tidak cekung. Maka cembung tidak, cekung tidak. Tidak cembung, tidak cekung. Laisat ra'ira, tidak cekung. Munjahara finukratiha, membatu, tidak lekuk matanya. Tidaklah membatu dalam artian cekung, lekuk matanya. maka kurang lebih wajar. Dia bukan cekung, artinya bola matanya tidak ada. Dan cekung ke dalam tidak, namun cembung juga tidak datang. Ka'annaha, seakan-akan mata kanan dajjal itu bagaikan buah anggur tofi'ah yang sudah tidak lagi seger. Sedangkan mata kirinya itu juga mata kiri yang tidak normal. Wa'ainul yusra, sedangkan mata kirinya ada pada mata kirinya dhaqratun ghalidah. Dhaqrah artinya adalah lahma, sepotong daging yang tumbuh di dekat. Ma'aqi, ma'aqi jamak dari ma'kun, maka jarinya di mim. Ini artinya saluran air mata. Jadi di mana? Ya di sini. Di dekat sini ada daging di matanya yang kiri. Sebelah kiri ini ada tumbuh daging. Waqat tamtaddu, dan boleh jadi yang namanya dhafra ini itu melebar ila sawah sehingga menutupi sisi hitamnya mata, fatar syaha sehingga menutupinya. Yang namanya dhafra itu boleh jadi kecil, cuma ada di dekat saluran air mata, atau bisa melebar sehingga sampai menutupi hitam-hitamnya mata. Maktubun baina ainaihi, dhafrahnya dhafrah yang ghalidhah yang tebal, yang tidak tipis, dan terjak dan tertulis di antara dua matanya ka'fa dan ra. Satu riwayat mengatakan ka'fa dan ra ini adalah huruf terpotong-potong, ka'fa dan ra. Dalam riwayat yang lain dikatakan adalah kafirun dunak pakte, bukan huruf yang terpotong-potong sendiri-sendiri, namun tertulis kafirun bersambung. Yang tulisan ini bisa dibaca oleh setiap muslim, katibun, baik dia bisa baca tulis, waghairu katibin, atau tidak bisa baca tulis. Sama saja, buta huruf sekalipun dia bisa, asalkan dia orang yang beriman, bisa membacanya. Dan di antara ciri dajjal adalah aqim, mandul, tidak memiliki anak dan keturunan. Itu kesimpulan dari berbagai hadis tentang ciri dajjal. Kemudian hadisnya akan dibawakan setelah itu. Inilah berikut ini beberapa hadis sahih yang menyebutkan ciri-ciri dajjal yang telah disebutkan. Wa ya min al-adillah, dan tentu hadis-hadisnya adalah dalil kemunculan dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun, pada saat aku tidur. Artinya aku mimpi. Dan mimpi Nabi adalah wahyu, lain dengan mimpi manusia. Maka aku bermimpi, ketika tidur aku bermimpi, atufu bil bait tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan Nabi menyebutkan kalau dia melihat Isa atau Maryam alaihissalam, kemudian dia pun melihat dajjal, lalu kemudian Nabi mendeskripsikan dajjal. Faqal, dengan mengatakan, fa'idha rajulun jasimun, dia ada seorang yang gemuk, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, a'warul a'in, matanya cacat, atau buta sebelah, seakan-akan matanya adalah anggur yang sudah tidak lagi segar. Kalau mereka mengatakan hadat dajjal, dajjal ini manusia yang paling serupa fisiknya dengan dajjal adalah seorang yang bernama Ibnu Qatad rajulun minal Khuza'ah, salah seorang dari Bani Khuza'ah. Ya, ada seorang yang ada seorang yang hidup di masa jahiliyah, yang dia itu cirinya sangat mirip, pas sekali dengan ciri-ciri dajjal. Ya, Ibnu Qatan di catatan kaki namanya adalah Abdul Uzza bin Qatan bin Amr al-Khuza'i. Ya, dia dari suku Khuza'ah, wakil, dan ada yang mengatakan dia dari Bani Mustalik yang merupakan bagian dari suku Khuza'ah. Ibunya namanya Halah bintu Khuwailid. Wa laysa lahu suhbah, dan Ibnu Qatan ini bukanlah sahabat Nabi. Faqad halaka, maka dia telah mati di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang mengatakan bahasanya Ibnu Qatan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dari riwayat tersebut maka bisa ditangkap bahasanya dia adalah sahabat Nabi, ayaduruni sibuhu bayi Rasulullah, apakah kemiripanku dengan dajjal itu membahayakan diriku, memberikan dampak jelek pada diriku? Maka Nabi mengatakan, lah, tidak, anta muslimun wa kafir, karena engkau muslim sedangkan dia adalah kafir. Nah, riwayat ini adalah tambahan untuk riwayat yang telah kita baca di atas, dan dia adalah riwayat yang lemah, min riwayatil Mas'udi inda Ahmad. Dari riwayatnya Al-Mas'udi yang dia kelimam Ahmad, dan dia Mas'udi ini ikhtalata alaihi bihadisin akhar, dia rancu mencampur adukkan dengan hadis yang lain. Sebelumnya tadi ada ma'aqi, ada keterangan muqaddimatul ain, bagian depan mata. Ya, hadis di atas disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dajjal di tengah-tengah banyak orang. Faqalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah taala itu tidaklah cacat matanya, bukanlah buta sebelah, dan ingat bahasanya masih ada dajjal, mata kanannya itu buta. Seakan-akan matanya adalah ainaba, anggur, buah anggur, tawfiyah." Nanti ada penjelasan tentang kata-kata tawfiyah. Kemudian dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan ciri dajjal, innahu syabun. Dia adalah, perawakannya adalah perawakan anak muda, bukan kakek-kakek, bukan anak kecil. Dia anak muda, qatatun. Qatatun di catatan kaki artinya keriting yang keterlaluan keritingnya. Apa? Keribu. Ainuhu tawfiyah, matanya itu tawfiyah. Ka'anni, seakan-akan aku bisa serupakan yang dajjal itu dengan Abdul Uzza ibn Qatan. Diatkan oleh Muslim. Kemudian dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih ada dajjal itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Qasirun, dia cebol, yang tidak tinggi, afjah, ya, kakinya tidak bisa dirapatkan, jadul, ya, keriting, akwa, buta sebelah, ya, matanya terhapus, laisa binati'ah, tidak cembung, dan matanya tidak pula cekung. Fa'in albasa alaikum, maka jika kalian mengalami kerancuan, jangan-jangan ini memang benar-benar Tuhan, maka resep singkatnya adalah fa'lamu, maka sadarilah, ketailah bahasa Tuhan kalian itu tidak mungkin dan bukanlah zat yang buta sebelah matanya. Namun dia adalah zat yang punya dua mata, ya, namun kita tidaklah bahas ini, dan kita yakin itu berbeda dengan mata manusia. Namun yang jelas tidak buta sebelah. Ini tidak buta sebelah, maka dia tidak mungkin adalah Tuhan. Diatkanlah Abu Daud, sahih diatkanlah Abu Daud. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masih dolalah, maka dia buta salah satu matanya, ajla jubha, dia dahinya lebar, aridun nahri, lehernya juga lebar, fihi da'un, dan dia agak bungkuk, dia gak bisa, badannya itu tidak tegak lurus, tidak tegak, namun agak bungkuk. Da'un maknanya di bawah, di catatan kaki, al-inhina, bungkuk, merunduk. Rajulun adfa, artinya inhina, inhana, ya, bungkuk. Maka Dajjal di sini dikatakan dia bukanlah seorang yang berbadan lurus, tegak, kemudian adalah seorang yang agak bungkuk badannya. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal itu a'wa ain al-yusra, cacat matanya yang kiri, jafal syari, jafal artinya kasir, lebat rambutnya. Dan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejak di antara dua mata Dajjal tertulis kata-kata kafir, wa fi riyatin, dalam riyat yang lain, thumma tahajjaha. Kafir itu dalam bentuk huruf hijaiyah, ka, fa, dan ra, yaqra'uhu kullu muslimin, yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Dikatakan oleh muslim. Dalam satu riwayat Hudzaifah, bisa dibaca oleh setiap mukmin. Baik dia bisa pandai baca tulis ataukah tidak pandai baca tulis. Dan tertulisnya kafiran atau kafar di antara dua mata Dajjal adalah hakikiyah. Ada satu hal yang hakiki sebagaimana zahir hadis. Catatan kaki, khilafan, tidak sebagaimana ulama yang mengatakan bahasanya tulisan tersebut adalah majas, dan yang dimaksudkan adalah ada pada dirinya ciri al-hudus, ciri makhluk. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Walayuskil, dan bukalah, dan tidaklah perlu dibingungkan, dan tidaklah boleh menimbulkan kerancuan. Bahasanya sebagian orang bisa melihat tulisan ini tanpa sebagian yang lain. Dan bagaimana orang yang umi tidak bisa baca tulis, kok bisa membacanya? Maka ini bukanlah satu alasan untuk mengatakan itu majas. Kenapa? Karena yang namanya kemampuan untuk melihat yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada hamba maka Allah menciptakannya bagaimana saja dia kehendaki dan kapan dia menghendakinya. Maka tulisan ini bisa dilihat oleh orang yang beriman dengan mata kepalanya, meskipun dia tidak bisa atau tidak mengetahui tulis menulis, tidak bisa baca dan tulis, namun tidak bisa dilihat oleh orang kafir, meskipun orang kafir tersebut pintar dalam baca tulis. Sebagaimana orang yang beriman bisa melihat berbagai dalil tentang kebenaran Islam dengan mata hatinya, ya ini tidak bisa dilihat oleh orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk orang yang beriman al-idrak, kemampuan untuk membaca tanpa perlu belajar. Dan itu bukanlah satu hal yang aneh, karena di zaman sudah semakin dekat dengan kiamat dan di waktu-waktu semacam ini tankhariqu fil al-adat, terdapat banyak hal yang luar biasa. Maka termasuk hal yang luar biasa tersebut, orang yang awam bisa melihat orang yang tidak bisa baca tulis bisa baca tulisan yang ada di antara dua matanya terjadi. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan as-sahih yang benar, yang ini menjadi pendapat para ulama, peneliti dan pengkaji, bahwasanya tulisan kafir di antara dua matanya Dajjal itu adalah sebagaimana makna zahirnya, artinya dia adalah benar-benar tulisan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tulisan tersebut sebagai tanda, dan tanda di antara sejumlah tanda tegas menunjukkan kafirnya Dajjal, bohongnya Dajjal, dan ibtal dan tidak benarnya Dajjal. Yang Allah nampakkan tanda ini pada setiap muslim, baik dia bisa baca tulis ataupun tidak, dan Allah samarkan tanda ini pada semua orang yang ingin Allah kehendaki untuk menjadi manusia celaka penghuni neraka, dan manusia yang Allah ingin sesatkan. Wala imtina'a fi dzalik, dan tidak ada hal yang mustahil dalam hal itu semua. Dan di antara ciri Dajjal juga terdapat dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu, adalah satu kisah yang disebut dengan kisah Jasasa, yang akan kita bahas lebih lanjut di belakang, tentang yang dimaksud dengan kisah Jasasa. Di hadis tersebut, sehingga hadis ini sering disebut dengan hadis Jasasa, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengatakan, dia menceritakan kalau bertemu dengan Dajjal di satu pulau, maka kami berangkat dengan cepat sampai kami masuk satu rumah. Ternyata di sana ada orang yang sangat besar, yang adalah orang yang demikian paling besar yang pernah kami lihat, dan dia terikat dengan ikatan yang sangat-sangat kuat. Ya, hadis Jasasa ini ada dalam Sahih Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab kisah Jasasa. Kedua hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat tidak ada satu makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Adapun dalil bahwa Dajjal itu mandul dan tidak berketurunan, maka dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, fi qisatihi, ya, menceritakan kisah beliau Abu Sa'id dengan Ibnu Sayyah. Faqad qala, Ibnu Sayyah berkata kepada Abu Sa'id, bukankah engkau mendengar Rasul bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak punya anak, mandul dan tidak punya anak? Abu Sa'id mengatakan iya. Sedangkan Ibnu Sa'id ini ditutup sebagai Dajjal dan dia punya anak, maka berarti aku bukan Dajjal, karena Dajjal cirinya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Aku punya anak. Kemudian berkaitan dengan bahasan tentang masalah mata dajjal, maka di sebagian hadis dikatakan bahasanya akwar itu adalah mata dajjal yang kanan. Namun tadi kita jumpai di hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh penulis bahwasanya yang akwar itu adalah mata kiri. Maka banyak hadis mengatakan yang akwar itu mata kanan, namun ada satu hadis dari Hudzaifah mengatakan bahasanya yang akwar dari matanya dajjal adalah mata kirinya. Gimana mengkompromikan dua riwayat yang ada ini? Satu hal yang bisa kita perhatikan dalam berbagai riwayat yang lewat, bahasanya sebagian riwayat mengatakan akwar adalah sifat untuk mata kanan dajjal. Namun sebagiannya itu hadis Hudzaifah, akwar adalah sifat untuk mata kiri dajjal. Semua riwayat itu dua-duanya sahih, maka ini satu hal yang sedikit membingungkan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahasanya hadis Ibnu Umar yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang di sana mengatakan bahasanya akwar adalah sifat untuk mata kanan dajjal itu lebih kuat daripada riwayat Muslim. Hadis Hudzaifah riwayat Muslim yang mengatakan bahasanya akwar adalah sifat untuk mata kiri dajjal. Apa alasan tarjihnya? Karena hadis yang muttafaqun alaih itu lebih kuat posisinya, lebih kuat kesahihannya dibandingkan riwayat yang lainnya. Sedangkan Qadhi'iyah al-Maliki rahimallahu ta'ala berpendapat bahasanya mata dajjal dua-duanya itu cacat semua, namun bentuk cacatnya beda-beda. Hal ini beliau katakan karena semua riwayat yang ada sahih, maka mata dajjal dua-duanya kanan dan kiri itu cacat, namun bentuk cacatnya beda. Maka mata ada mata yang matmusa yang terhapus yang terusap, maka dia adalah mata tersebut adalah aurat tafi'ah. Aurat itu dari kata-kata aron yang mana asalnya adalah cacat. Namun cacatnya adalah tawfi'ah, yaitu hilang cahayanya, tidak bisa digunakan untuk melihat. Inilah kondisi mata kanan dajjal. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan mata kirinya itulah mata yang tertutupi daging, yang tebal. Inilah yang disebut dengan tawfiyah. Maka tadi untuk mata dajjal itu ada kata-kata tawfiyah dan ada kata-kata tawfiyah. Kalau tawfiyah maknanya tertutupi daging, sedangkan tawfiyah artinya hilang cahayanya, tidak bisa menangkap cahaya, artinya tidak bisa melihat. Nah, mata kirinya yang tertutupi daging, maka ini juga ma'ibah, juga cacat. Dan cacat ini bisa disebut juga dengan kata-kata akwa, karena akwa diambil dari kata-kata ahun, artinya cacat. Sehingga boleh kita katakan bahasanya mata dajjal itu yang kanan atau yang kiri dua-duanya adalah akwar, dengan pengertian dua-duanya cacat. Maka masing-masing dari dua mata tersebut semuanya adalah aurat dalam pengertian ma'ibah cacat. Karena akwar untuk satu benda maknanya adalah al-ma'ib, cacat, terutama jika berkaitan dengan mata. Maka kesimpulannya, kedua mata dajjal itu cacat sehingga bisa disebut akwa. Namun yang satu, yaitu yang kanan, cacat dalam bentuk hilang, tidak berfungsi. Sedangkan yang lain masih berfungsi, bisa melihat. Ini remon kurang jelas karena matanya tertutup lagi. Itu yang kiri. Nah, An-Nawawi mengomentari konform yang dibawakan oleh Al-Qadiriyat Al-Maliki dengan mengatakan huwa fi nihayatin al-hasan. Ini adalah kompromi yang sangat-sangat bagus. Dan penjelasan Al-Qadiyat ini dinilai sebagai penjelasan yang kuat oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi. Kemudian topik bahasan berikutnya, apakah dajjal itu sudah hidup? Ini sudah ada. Dan apakah dajjal itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, kita harus mengetahui kondisi seorang yang namanya Ibnu Suyah. Dan perlu kita bahas apakah Ibnu Suyah itu adalah dajjal ataukah bukan. Kemudian setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Ibnu Suyah, kemudian kita bahas pada poin berikutnya, jika dajjal itu bukan Ibnu Suyah, maka apakah dajjal itu telah ada sebelum dia muncul dengan membawa fitnah dajjal di akhir zaman nanti ataukah belum? Dan sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita perlu mengenal atau memperkenalkan siapa itu Ibnu Suyah. Ibnu Suyah nama aslinya adalah Sofi, ada yang mengatakan Abdullah bin Suyah atau Abdullah bin Sa'id. Dan dia adalah Yahudi kota Madinah di masa Nabi. Nama ada yang mengatakan dia bukan Yahudi, namun Ansar. Dan dia adalah anak kecil saat tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ana aslam. Ketika dewasa Ibnu Suyah ini masuk Islam. Dan dia punya anak namanya Umar. Dan Umar ini adalah min sadati tabi'in, adalah ulama besar, tokoh besar di kalangan tabi'in. Ya, Umar ini menjadi gurunya Imam Malik dan yang lainnya. Ibnu Suyah ini disebutkan biografinya oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Tajrid Asma'is Sahabah, daftar nama-nama para sahabat. Faqal Adz-Dzahabi mengatakan Abdullah bin Suyah aradahu dibawakan oleh Ibnu Sahih, dimasukkan oleh Ibnu Sahih dalam daftar nama para sahabat Nabi. Artinya Ibnu Sahih menilai dia adalah sahabat masuk Islam di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sahih, siapa beliau, catatan kaki Al-Hafidh Abu Hafiz Umar bin Ahmad bin Uthman bin Sahih Al-Bardadi Al-Wa'il Al-Mufassir. Dia adalah seorang ahli tafsir dan seorang yang Al-Wa'il. Itu orang yang punya kelebihan ceramah-ceramah yang menyentuh hati. Kalau dia ceramah mudah bikin nangis para audiennya. Ini kelebihan yang Allah berikan pada sebagian orang. Ini ceramah-ceramahnya menyentuh hati. Ceramah-ceramahnya melembutkan hati. Wa kana min hufadzil hadis, dan dia termasuk pakar hadis. Wa min awyatil ilmi, dan dia adalah termasuk wadah ilmu, artinya manusia yang penuh dengan ilmu. Dia punya banyak karya, mayoritas karya-karyanya adalah di bidang tafsir dan sejarah. Wafat pada tahun 385 Hijriah. Nah, nampaknya Ibnu Sahin ini memasukkan Ibnu Soya ke dalam daftar nama para sahabat Nabi. Wafat, dan Zahabi mengatakan, dan dia adalah Ibnu Sa'id, ayahnya adalah seorang Yahudi. Fawalada, maka ayahnya ini kemudian punya anak namanya Abdullah Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'ya. Terlahir, yang anak ini terlahir dalam keadaan akwar, buta sebelah yang kanan, plus lahir-lahir sudah dalam kondisi berkhitan. Karena dia buta sebelah matanya kanan, maka jadi ada perdebatan adanya ciri dajjal, sehingga terjadi perselisihan apakah dia dajjal atau kafir. Wala bikila, dan orang inilah yang dikatakan kalau dia adalah dajjal. Tsumma aslama, kemudian dia masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Fawata bi'iyun, maka orang semacam ini hidup di masa Nabi, ketemu Nabi, kafir di masa Nabi, kemudian setelah Nabi wafat dia masuk Islam, statusnya dia adalah tabi'in lahu ru'yah. Dia adalah seorang tabi'in namun pernah melihat Nabi. Lahu ru'yah, itu ru'yah dari Nabi. Dia tabi'in namun dia pernah melihat Nabi. Kenapa? Karena dia melihat Nabi namun belum masuk Islam di masa hidup Nabi. Baru masuk Islam setelah wafatnya Nabi, maka status yang tepat adalah tabi'in. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i juga menyebutkan biografi Ibnu Sa'id ini dalam Al-Isabah, yang merupakan kitab berisi daftar nama-nama para sahabat Nabi. Lalu beliau menyebutkan apa yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Semakal kemudian Ibnu Hajar mengatakan di antara anaknya ada yang bernama Umarah bin Abdullah bin Sayyah. Dan Umarah ini nama laki-laki ya, mungkin. Bahkan min khiyaril muslimin, dia adalah di antara kaum muslimin yang terbaik di masanya. Dia di antara murid ya, dari Sa'id ibn Musayyib. Dan Umarah ini jadi gurunya Malik dan yang lainnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sejumlah hadis tentang Ibnu Soya. Kama saya titik dua yang akan kita sebutkan hadis-hadis tersebut di mada ba'du, di belakang nanti. Semakal kemudian Ibnu Hajar mengatakan, sejumlah kesimpulannya tidaklah tepat menyebut Ibnu Soya sebagai bagian dari sahabat. Karena jika dia adalah dajjal, maka dia bukanlah seorang sahabat Nabi. Tentu dia bukan sahabat Nabi karena dia mati kafir. Dan jika dia bukan dajjal, maka pada saat dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia belum masuk Islam. Lakin akan tapi dia masuk Islam setelah Nabi wafat, sehingga yang tepat adalah tabi'in lahu ru'yah. Dia tabi'in namun pernah melihat Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan biografi di kitabnya Tahdzibul Asma, menyebutkan biografi Umar bin Sayyah dengan mengatakan, Lihatlah Umar bin Abdullah bin Sayyid al-Ansari Abu Ayyub al-Madani, orang Madinah, dari sahabat Ansar. Orwa'anhu, yang mengambil hadis darinya, artinya murid-muridnya, ada Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyab, dan Atab bin Yasar. Orwa'an, dia mendapatkan hadis, atau dia adalah murid dari Jabir bin Abdullah, Sa'id bin Musayyab, dan Atab bin Yasar. Orwa'anhu, dan mengambil riwayat darinya, artinya menjadi muridnya. Ada Dhahab bin Utsman al-Khuzai, Malik bin Anas, dan yang lainnya. Malik bin Anas ada Imam Malik. Ibnu Ma'in dan Anasai mengatakan siapa? Abu Hatim mengatakan dia adalah orang yang baik hadisnya. Ibnu Sa'd mengatakan dia adalah orang yang siapa, namun sedikit hadis yang dia riwayatkan. Maka Malik bin Anas adalah Imam Malik bin Anas. Tidaklah lebih mengutamakan orang lain daripada beliau dalam masalah keutamaan dan masalah keunggulan. Artinya jika Imam Malik ditanya siapa orang yang paling afdol yang pernah kau jumpai, jika Imam Malik ditanya siapa orang yang paling afdol, orang yang paling mulia yang pernah kau jumpai, maka jawab Imam Malik, jawab Umar bin Abdullah bin Sayyid. Bahkan yakuluna, dan mereka mengatakan nahnu banu Usayhib bin Najjar, kami adalah bagian dari kabilah keturunan Usayhib bin Najjar. Fadafa'ahum banu Najjar menolak mereka. Fahum, maka mereka al-yawma saat ini adalah khulafa, adalah sekutu dari Bani Malik bin Najjar. Walidra mimman hum, dan tidak diketahui dari siapakah mereka. Ulala, mereka ini siapa yang dimaksudkan? Kemudian kondisi Ibnu Sayyid, karena Ibnu Sayyid dajjal, dulunya Ibnu Sayyid itu adalah tukang bohong. Dajjal dalam artian tukang bohong. Wakana yatakahanu ahyana, kadang-kadang dia merdukun. Merdukun dalam artian menjadi dukun. Kadang benar, kadang bohong. Fantasar khabaru bainan nas, atau tersebarlah berita tentang dia ini di tengah-tengah manusia, dan tersebarlah berita kalau dia dajjal. Sebagaimana nanti akan disebutkan, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji dan mengetes Ibnu Sayyid. Ya, dia putar sebelah, ada jadi dukun, maka sudah terdengar isu dia dajjal. Lepun Nabi membuktikan apakah dia dajjal atau bukan dengan Nabi mengadakan pengamatan, mengadakan pengetesan untuk memastikan dia dajjal atau bukan. Maka tes Nabi untuk Ibnu Sayyid. Lama sahabain an-nas, tatkala tersebar berita di tengah-tengah manusia tentang Ibnu Sayyid, dan berita tersebut mengatakan Ibnu Sayyid adalah dajjal, maka Nabi ingin tahu kondisi sebenarnya dari Ibnu Sayyid. Oleh sebab dan supaya Nabi tahu betul bagaimana keadaan Ibnu Sayyid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ingin menemui atau melihat Ibnu Sayyid mukhtafian dengan sembunyi-sembunyi supaya Ibnu Sayyid tidak menyadari dan mengetahui. Nabi berharap bisa mendengarkan seberapa kalimat perkataan dari Ibnu Sayyid, dan Nabi berikan kepada Ibnu Sayyid beberapa pertanyaan yang menyingkap keadaan dan kondisinya yang sebenarnya. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Umar pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, dan ini dalam rombongan, sejumlah rombongan yang disebut dengan rahtun. Rahtun kurang lebih 10 orang. Kibala Ibnu Sayyid, pergi ke arah rumahnya Ibnu Sayyid. sampai mereka rombongan Nabi dan para sahabat ini menjumpai Ibnu Sa'id sedang main bersama anak-anak. Dia main-main di dekat utum. Utum artinya adalah bangunan yang tinggi semacam tembok, jamaknya atap, yang dimiliki oleh Ibnu Maghallah. Ibnu Maghallah adalah Batonun Al-Ansar, salah satu kabilah atau suku Ansar. Dan ketika itu Ibnu Sa'id sudah hampir baligh, namun belum baligh, baru hampir saja. Falam yas'ur, maka dia tidak menyadari kalau ada rombongan Nabi dan para sahabat dan tidak mengetahuinya, sampai Nabi memukul Ibnu Sa'id. Dan Nabi berkata pada Ibnu Sa'id, apakah engkau bersaksi bahasanya aku adalah utusan Allah? Maka Ibnu Sa'id memandangi Nabi. Faqal, maka Ibnu Sa'id mengatakan, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah untuk orang Arab, bukan untuk orang Yahudi. Enggak utusan, namun cuma khusus untuk orang Arab Ummiyin dan tidak untuk Yahudi. Faqala Ibnu Sa'id li Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Ibnu Sa'id berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas satu anni Rasulullah. Ibnu Sa'id berkata pada Nabi, apakah engkau bersaksi kalau aku adalah utusan Allah? Waqal, dan Nabi mengatakan, aman tu billahi wa bi rasulihi, aku beriman dengan Allah dan para utusannya. Faqala lahu, kemudian Nabi bertanya kepadanya, mata apa yang kau lihat? Ibnu Sa'id mengatakan, yakini sadiqun wa kadhibun, aku didatangi oleh orang yang benar omongannya dan orang yang dusta. Apa pendapatmu? Apa? Mata apa ya? Apa pendapatmu? Bukan apa-apa yang melihat. Apa pendapatmu? Maka Ibnu Sa'id mengatakan, yakini sadiqun wa kadhibun, datang padaku seorang yang dia jujur sekaligus bohong. Itu Nabi. Dia sebut Nabi bohong dan jujur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalata 'alaikal amr. Engkau mengalami kerancuan, engkau bingung. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ini khabatu laka khabian, aku menyimpan sesuatu dalam hatiku. Coba apa tebak? Coba tebak. Maka Ibnu Sa'id mengatakan, yang kau simpan dalam hatimu adalah duh. Di catatan kaki yang dia maksudkan adalah duhan. Namun dia potong cuma duh saja, sebagaimana metode para dukun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhsa falan ta'dua qad raqa. Ikhsa, kata-kata untuk mengusir, cih atau semacam itu. Engkau tidak bisa melewati kadarmu, batasanmu. Ya, engkau tidak bisa lebih dari itu. Padahal yang Nabi sembunyikan dalam hatinya adalah surat Dukhan yang panjang tentunya. Dia cuma bisa mengatakan Duh atau Dukhan. Apa yang dimaksudkan enggak faham. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar berkata, "Dakni ya Rasulullah adrib unuqahu." Biarkan aku ya Rasulullah untuk menebas lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam satu kata-kata yang agak unik dari sisi nahwu, tapi mengatakan, iya kunhu falam tusallitu alihi wa illam yakunhu falakhayolaka fikotlihi. Iya kunhu, jika Ibnu Sa'id itu dajjal, maka engkau tidak akan bisa membunuhnya. Karena Allah menetapkan Dajjal itu munculnya di akhir zaman. Dan dia pasti muncul, enggak mungkin kau bunuh sekarang undang aja dia muncul di akhir zaman. Maka jika dia benar-benar Dajjal, kau tidak akan bisa membunuhnya. Karena engkau tidak mau dia harus keluar nanti di akhir zaman, dan itu adalah ketetapan Allah yang sudah tidak mungkin berubah. Maka jika dia benar-benar Dajjal, engkau mau ngapain saja, dia enggak akan mati, dia enggak akan terbunuh kalau dia memang benar-benar Dajjal. Takdir dan ketetapan Allah akan kemunculan Dajjal di akhir zaman enggak mungkin ditolak. Dan dia ditebas sekarang, Dajjal mati sekarang, kemudian nanti enggak jadi. Nah, mau tidak mau harus muncul. Jika dia Dajjal, kau enggak akan bisa membunuhnya. Wa illam yakunhu. Namun jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Jika kata Nabi kepada Umar. Wa fi riwayat dalam satu riwayat Nabi berkata kepadanya, apa yang kau lihat? Ibnu Sa'id mengatakan, aku melihat ada singgasana di atas air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau melihat singgasana iblis yang memang ada di atas lautan. Wa matara, dan apa yang kau lihat yang lain? Aku melihat orang-orang yang jujur dan seorang yang bohong. Terkadibin banyak orang yang bohong dan satu orang yang jujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badannya lu bisa anika, engkau mengalami kerancuan, da'uhu, biarkan dia. Maka ya, ibu saya itu kalau di zaman kita mungkin kayak anak indigo atau semacam itu, dia bisa nebak-nebak, masih anak kecil. Nabi ngetes ini tadi sudah balik belum? Belum. Dialog tadi dengan Ibnu Sa'id yang dia sudah dia melihat ada aras di atas air, dia bisa nebak isi hati orang, cuma biasanya tapi enggak bisa lengkap, enggak bisa utuh. Dan dia belum balik ketika itu. Maka ya, kalau mungkin gambaran kita saat ini ada anak, ya anak kecil buta sebelah, lahirnya sejak lahir punya kemampuan-kemampuan, tadi sudah ada isu, dia itu Dajjal. Ya, hadis tadi yang kita baca tadi adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian ada hadis Ibnu Umar berikutnya. Intalaqa ba'da dzalika, setelah kejadian itu Rasul masih pergi lagi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ubay bin Ka'ab ila nakhli, menuju satu kebun kurma. Yang ada di dalam kebun kurma tersebut Ibnu Sa'id. Wawa yakhtallu ayasma'a, dan Nabi ingin mendengar perkataan Ibnu Sa'id sebelum Ibnu Sa'id melihatnya. Maka Nabi SAW melihat Ibnu Sa'id itu tidur-tiduran atau berbaringan. Dia berbaring di atas katifah satu kain miliknya, yang kain tersebut ada padanya romza atau zamrah. Di sini perawi ragu-ragu, romza itu kan zamrah. Kalau romza, maka dari kata-kata rumus yang artinya kode-kode. Kalau zamrah dari kata-kata zamr, artinya adalah hikayatu sautihi, menirukan suaranya. Fara'at Ummu Ibnu Sa'id Rasulullah. Maka ketika itu ternyata ibunya, ibu dari Ibnu Sa'id, melihat kedatangan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan Nabi ketika itu yattaqi, menyembunyikan diri. bijuzu'in nakhli di balik pelepah koma. Lebih ingin mengundang-undang, melihat, ingin mendengar omongan Ibnu Sa'id sebelum dilihat oleh Ibnu Sa'id. Faqala li Ibnu Sa'id, maka ibu sang ibu berkata kepada Ibnu Sa'id, ya Safi, Safi adalah nama Ibnu Sa'id, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Muhammad adalah. Maka langsung berdirilah Ibnu Sa'id. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau taqathu bayyana. Seandainya dia biarkan, seandainya ibunya itu diam, membiarkan, bayana tentu akan jelas keadaan Ibnu Sa'id. Maka sampai di sini, sampai di sini, Nabi itu belum bisa memberikan kata putus Ibnu Sa'id itu benar dajjal sebagaimana isu yang beredar atau bukan. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya, kejadian sebelumnya, ketika Umar minta izin untuk memenggal, Nabi juga belum bisa memastikan Ibnu Sa'id itu dajjal atau bukan. Nabi cuma gambling saja. Jika dia dajjal, engkau gak mungkin bisa membunuhnya. Kalau bukan dajjal, apa gunanya engkau membunuhnya? Ya, maka pada awalnya Nabi bimbang, tidak bisa menegaskan status asli atau kondisi asli dari Ibnu Sa'id dajjal atau bukan. Kemudian ada hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menemui ibunya. Ya. Kemudian Nabi titip pesan kepada Abu Dzar, tanyakan pada ibunya, berapa bulan dia hamil selama mengandung Ibnu Sa'id. Maka aku menemui ibunya, kemudian aku tanyakan pada ibunya. Maka jawabannya, aku hamil selama 12 bulan. Aku hamil selama 12 bulan. Bukan 9 bulan, 12 bulan. Ketika mau lahirnya Ibnu Sa'id. Tuma arsalani iyaha ilaiha, kemudian Nabi mengutusku untuk kembali menemui ibunya. Dan Nabi berkata, tanyakan pada ibunya tentang teriakannya ketika dia jatuh. Apa yang dia teriakkan dan seperti apa teriakannya? Kemudian aku pun kembali menemui ibunya, kemudian aku tanyakan padanya. Maka jawaban ibunya, kalau dia jatuh, maka dia soha soihatan, teriak dengan satu soihat tasabihi, berteriak sebagaimana teriakan anak kecil yang berumur 1 bulan dari kelahirannya. Padahal dia sudah gede, sudah mau balik. Itu kalau jatuh, teriak-teriaknya seperti anak kecil, seperti bayi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kepada Ibnu Sa'id, ini khabatul laka khaba'an, aku menyimpan sesuatu dalam hatiku, coba kau tebak. Kau sukanya kan nebak-nebak, coba tebak apa yang aku simpan. Maka Ibnu Sa'id mengatakan, khabat tadi engkau simpan untukku khatmu syati afra' wa dukhan, khatam bawahnya, di catatan kaki, khatam aslinya jika untuk binatang buas adalah bagian depan, ujung dan mulut binatang buas. Apa? Allati launuha adalah warna yang ghairu nasik, tidak terang. Maka dia adalah warna sebagaimana afrit ardi, artinya permukaan bumi, warna tanah. Ya, agak kecoklat-coklatan, coklat agak kehitam-hitaman, kurang lebih demikian. Maka engkau sembunyikan untukku, kata Ibnu Sa'id, mulut atau hidung kambing yang berwarna kehitam-hitaman. Kemudian wadukhan dan dukhan. Qal fa'arasa, maka Ibn Sayyid ingin mengucapkan dukhan, dia tidak mampu, dia cuma mengatakan duh, duh. Dia ke Imam Ahmad, Ibn Hajar mengatakan sahih. Maka Nabi SAW mengetes dia dengan dukhan untuk mengetahui kondisi senyatanya dari Ibn Sayyid ini. Dan yang dimaksud dengan dukhan di sini adalah firman Allah, Nabi sembunyikan ketika itu, Nabi sembunyikan di hati beliau surat ad-dukhan ayat yang ke-10. Fartaqib, maka tunggulah, yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, hari di mana langit akan mendatangkan dukhan asap yang nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar yang ada dalam Musnad Imam Ahmad, aku sembunyikan untukmu satu hal yang aku sembunyikan. Kemudian Nabi katakan, aku sembunyikan untuknya ayat yang mata'ti sama bitukhanin mubin. Ibnu Katsir menjelaskan, inna Ibnu Sayyid kasifun ala tariqatil kuhan. Ibnu Sayyid terbukti adalah berada di atas jalannya para dukun, bilisanil jan, dengan lidahnya jin. Maka mereka para dukun itu sukanya yaqrutun, artinya memotong kalimat. Oleh karena itu, maka Ibnu Sayyid mengatakan duh, artinya dufan. Maka tatkala Rasulullah SAW mengetahui madatah sumber pengetahuan Ibnu Sayyid, dari mana dia bisa tebak-tebak, oh dia mengikuti cara dan ucapan para dukun, wa anna syaitaniyah, maka sumber informasi Ibnu Sayyid sehingga dia bisa nebak ini dan itu, atau kadang nebak ini dan itu adalah dari setan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhsa falan tak dua patroka. Celaka engkau atau perkilah engkau tidaklah bisa melewati kadarnya. Kemudian tentang wafatnya Ibnu Sayyid, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan fakatna Ibnu Sayyid yaumal harah. Kami kehilangan Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid tidak ditemukan pada saat terjadi harah di kota Madinah. Terjadi pembantaian penduduk Madinah yang terkenal gara-gara penduduk Madinah mencabut bayatnya dari Yazid. Maka terjadi pembantaian besar-besar di kota Madinah yang terkenal dengan sebutan tragedi harah. Ya, maka di tragedi tersebut, ya, boleh jadi ada orang yang hilang, boleh jadi ada orang yang ketahuan terbunuh. Maka ada orang yang hilang, tidak diketahui kemana orangnya. Nah, di antara yang hilang adalah Ibnu Sayyid. Ibnu Hajar menjelaskan riwayat ini. Dan Ibnu Hajar menjadi dhaif, lemah. Ucapan ulama yang mengatakan bahasanya Ibnu Sayyid mati di kota Madinah, dan bahasanya mereka penduduk Madinah menyingkap wajahnya, wasallu alaih, dan mensalati jenazahnya. Maka yang tepat kata Ibnu Hajar, dia itu hilang dan tidak ditemukan keberadaannya entah di mana pada saat terjadi tragedi harah. Kemungkinan besar mati, kemungkinan besar mati karena ini peristiwa pembunuhan, namun di mana posisi matinya, jenazahnya dan yang lainnya tidak diketahui. Ya, tentang poin berikutnya, apakah Ibnu Sayyid adalah Dajjal Al-Akbar? Silakan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memberikan mainan kepada anak berupa kembang api atau melihat kembang api yang banyak dinyalakan pada acara tahun baru Masehi, meskipun hanya di rumah saja, termasuk tasabuh dengan orang-orang Majusi. Kalau melihat kembang api itu berbahaya, kembang api itu cuma buang-buang duit, maka tidak selayaknya diberikan. Ada pun nonton kembang api karena jika karena terganggu nggak bisa tidur karena berbek dengan sekembang api tendanya keluar sekalian, bukan mau disengaja dibangunkan dan atau semacam itu, manfaatkan keadaan itu mah salah tidak mengapa kalau tidak cuma sekedar lihat-lihat di depan rumah. Jika ada anak diberi pemberian oleh orang tuanya, namun bisa menjadi hak milik si anak jika orang tuanya itu sudah meninggal, kemudian bagi salah seorang anak, tidak bagi anak-anak yang lain, ditambahi syarat pemberian tersebut tidak boleh dijual, maka apakah perjanjian ini sah? Bolehkah si anak tadi menjual barang itu setelah orang tuanya meninggal dunia? Boleh, karena yang namanya ini mungkin nampaknya ini wasiat. Namun bisa menjadi hak milik si anak jika orang tua itu sudah meninggal. Maka ini wasiat. Maka kalau wasiat maka perlu melihat ketentuan wasiat. Biasanya dalam wasiat ahli waris kepada asalnya tidak boleh mendapatkan wasiat karena dia telah dapat warisan. Atau ini statusnya pemberian. Kalau pemberian maka semua anak harus diberi dan semuanya diperlakukan sama. Kalau kemudian orang tua memberikan satu pemberian kepada anak, maka hak kepemilikan berpindah. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk tasarruf terhadap harta tersebut, mau dijual, mau diapakan, maka itu boleh. Adapun perjanjian yang mengatakan tidak boleh dijual, maka ini adalah persyaratan yang batal karena bertentangan dengan konsekuensi akad memberikan pemberian, memindahkan hak kepemilikan. Bagaimana hukum membicarakan kebaikan orang lain? Jadinya tidak masalah, tidak mengapa. Sebagaimana kita bicarakan kebaikan Imam Syafi'i, kebaikan para sahabat, kebaikan satu hal yang tidak masalah. Bolehkah seorang membatalkan sholat karena menurunkan jemuran takut kehujanan? Maka perlu dilihat jika sholatnya sholat sunnah, maka jelas boleh karena sholat sunnah atau demikian juga ibadah sunnah yang lain boleh dibatalkan meskipun tanpa sebab. Meskipun tanpa sebab, ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Ya, satu-satunya ibadah sunnah yang tidak boleh dibatalkan adalah haji sunnah atau umroh sunnah. Adapun puasa sunnah, salat sunnah, maka boleh dibatalkan meskipun tanpa sebab. Namun kalau jika salat yang ditanyakan adalah salat fardu, maka salat fardu tidak boleh dibatalkan kecuali kondisi darurat. Karena membatalkan salat fardu hukumnya haram. Membatalkan salat fardu hukumnya haram. Sebagaimana puasa fardu membatalkan yang hukumnya haram boleh dibatalkan jika dalam kondisi darurat. Kondisi darurat misalnya menolong orang, ada orang yang sholat fardu di pinggir kali dan sekilas melihat ada orang yang mau tenggelam, tak tolong, dia batalkan sholatnya untuk nolong, tidak masalah. Nah, apakah ambil jemuran itu mimba bidurwa? Nampaknya tidak, ya, dia bisa mempercepat sholatnya dengan mengambil yang wajib-wajib dalam sholat, dia tidak boleh batalkan sholatnya. Apakah Apakah cerita Dajjal adalah anak dari Samiri, diambil malaikat, disembunyikan di pulau hingga waktu tertentu kemudian bertemu salah satu sahabat Nabi ketika tersesat di laut, terdampar di pulau tersebut? Apakah cerita ini benar? Nanti kita akan bahas cerita yang benar tentang jasasa. Berkaitan dengan jasasa, tadi kita sampaikan, jasasa nanti akan kita bahas di belakang. Bagaimana adab berimam kepada orang yang sedang sholat munfarid? Apakah menempuh pundak baru orang yang sedang sholat munfarid ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sehingga orang yang benar, orang mau sholat tinggal sholat di sampingnya sebagaimana Ibnu Abbas ketika Nabi sholat malam, niat awalnya sendirian, munfarid, kemudian datang Ibnu Abbas sholat, maka Ibnu Abbas langsung sholat di samping Nabi tanpa menepuk. Jika seorang meninggal dunia dan masih punya utang puasa, apakah bisa dibayarkan fidyah atau digantikan puasanya oleh ahli warisnya? Maka perlu dilihat puasanya puasa Ramadan ataukah puasa Nadar. Maka jika anggap saja itu adalah puasa Ramadan, maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah bisa dipuasakan oleh walinya ataukah penyakitnya? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang cukup kuat dalam masalah ini adalah bisa dipuasakan oleh walinya berdasarkan hadis Nabi SAW, man mata wali saum saum anhu waliyuhu. Siapa yang mati dalam keadaan punya utang puasa, maka walinya, keluarganya berpuasa untuknya. Demikian sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingatkan.